Mungkin semua tiada yang mengerti apa yang ku rasakan di dalam hatiku, di dalam hatiku. Kau bagai bintang di kelip malam, mengisi seluruh hidup. Tak bisa ku sentuh, tak bisa ku sentuh. Bagaimana caranya agar ku bisa lepaskan indah matamu dari hatiku? Jauh dari anganku.